الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد Akhwani fi din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad lil Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kisah penghancuran patung berhala Lata dan Uzza. Baik. Yang berakhir kemarin kisahnya digali pondasinya, ternyata di sana banyak perhiasan-perhiasan. Qala rahimahullahu ta'ala wa aqbala al-wafdu hatta dakhalu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi huliyha wa kiswatiha. Fakasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yaumihi. Kemudian datanglah pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan patung berhala Lata dan Uzza. Kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Di kota Madinah sambil membawa perhiasan-perhiasannya, pakaian-pakaiannya. Fakasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumihi. Hari itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membagi-baginya. Wa hamidallah ala nusrati nabihi wa izazi dinihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas pertolongannya kepada nabinya dan kemuliaan Allah terhadap agamanya. Wa taqaddama annahu a'tahu li Abi Sufyan ibn Harb hadha labd Musa ibn Aqbah wa za'ama ibn Ishaq anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam harima min Tabuk fi Ramadan wa qadima alaihi fi dhalika ash-shahr wa ibn Thaqib. Qatadama annahu atahu li Abi Sufyan ibn Harb. Sudah kita lewati bahwa sebagian dari harta yang didapatkan dari patung berhala ini setelah dihancurkannya diberikan kepada Abu Sufyan ibn Harb. Ini lafadznya Musa ibn Uqbah. Wa za'ama ibn Ishaq anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadima bi Tabuk. Qadima min Tabuk fi Ramadan. Beliau pulang dari perang Tabuk di bulan Ramadhan. Wa qadima alaihi dhalika syahr wafdu saqib. Dan di bulan itu juga datang utusan dari Saqif. Warwina fi sunani Abi Dawud an Jabir qala ishtaratat Saqif ala nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqat alaiha wala jihad. Dan dari Jabir bahwa orang-orang Saqif memberi syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan juga tidak ada jihad yang harus mereka lakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya tasaddaquna wa yajahiduna idza aslamu. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan bersedekah nantinya dan juga akan mereka akan jihad kalau mereka sudah masuk Islam. Barakallahu fiikum. Warwina fi sunan Abi Daud At-Tayalisi an Utsman bin Abi Al-As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yaj'ala masjid At-Taif haitsu kanat taghiyatuhum. Dari Utsman bin Abi Al-As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaj'ala masjid At-Taif, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di kota Taif. Haitsu kana taghiyatuhum, yang dulunya di situ berhalanya dipangkas habis, dibongkar, kemudian dibangun masjid. Wa bil maghazi Limu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu Abdullah bin Abdurrahman At-Ta'ifi yuhadithu an Uthman bin Abdullah an ammihi Amr bin Aus an Uthman bin Abi Al-As Qala istamalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana asgharu as-sittati alladhina wafadu alaihi min thaqif. Utsman bin Abi al-As mengatakan aku dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam, untuk menjadi pemimpin. Baik. Padahal Utsman bin Abi al-As ini adalah orang yang paling mudanya, paling kecilnya. Alladzina wafadu alaihi min saqib. Kenapa Rasulullah memilih Utsman bin Abi al-As? Wadzalika anni kuntu qara'tu surat al-Baqarah. Yang demikian karena aku sudah membaca, biasa dikatakan membaca itu artinya sudah menghafal. Kalau cuma beberapa hari dia bersama dengan Rasulullah sebagai utusan dari Thaqif, beliau sudah bisa menghafal suratul Baqarah. Faqultu ya Rasulullah innal Qur'ana yataqallabu minni wa wada'a yadahu ala sadri wa qala ya syaitan ukhruj min sadri Utsman. Kemudian Utsman berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Al-Qur'an yatafallatu minni. Yatafallat yakni terkadang hilang dari ingatanku, lupa. Baik. Ya, kebanyakan orang ya demikian keadaannya. Kekuatan hafalan setiap orang kan berbeda-beda. Kecuali orang-orang yang betul-betul dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah yang kata Rasulullah sallallahu, yang kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku banyak menghafal hadis dari engkau tapi aku sering lupa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usut ridaak, hamparkan kain wahai Abu Hurairah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kain itu dan menghimpunnya dan memberikannya kepada Hurairah dan memerintahkannya untuk mendekap kain itu. Kata Abu Hurairah, setelah itu aku tidak pernah lagi lupa-lupa tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga Utsman bin Abi al-As mengeluhkan, ya Rasulullah, Al-Quran terkadang hilang dari ingatanku. Wada'a yadahu ala sadri, kemudian Rasulullah meletakkan tangan beliau di atas dadaku dan mengatakan, ya syaitan, ukhruj min sadri Utsman. Wahai syaitan, keluarlah engkau dari dadanya Utsman. Kata Utsman, fama nasitu syai'an ba'dahu uridu hifdzahu. Masya Allah. Aku tidak pernah lagi lupa sedikit pun dari Al-Quran yang aku ingin untuk aku hafalkan. Pokoknya aku hafal, langsung ke hafal. Dan tidak pernah lupa. Baik, ini istimewanya. Berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslim an Utsman bin Abi al-As qultu ya Rasulullah inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati. Utsman bin Abi al-As mengatakan, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati. Punya syaitan senantiasa menghalangi aku dengan salatku dan bacaanku, yang terkadang aku lupa. Qala dzaka syaitan yuqal lahu khinzab. Kata Rasulullah, itu adalah syaitan yang bernama khinzab, senantiasa memaling-malingkan orang ketika dia di dalam sholat. Barakallahu fiik. Dia disuruh ingat, uzkur kada, ingat ini, ingat ini, ingat. Akhirnya dia ingat semua. Yang dulunya dia sudah lupa, keingat semua. Ingat urusannya, ingat bisnisnya, ingat anaknya, ingat janjinya, ingat barang yang hilang. Pokoknya semua keingat oleh dia. Kemudian apa? Ke bawah terus. Bukan barakallahu fikum pikirannya lari kemudian balik lagi ke sholatnya. Bukan. Terkadang memang lama muter-muter entah kemana-mana. Sesekali kembali lagi ke sholatnya dan ingatannya. Allahul musta'an. Nah, syaitan inilah. Syaitannya senantiasa di masjid. Bukan untuk melakukan kebaikan, tapi untuk mengganggu orang. Baik. Kalau dikumandangkan azan, dia lari terbirit-birit, melesat secepat mungkin sambil terkentut-kentut. Kata Rasulullah, hudurat, melesat sambil terkentut-kentut dia. Usai azan, balik ulang ke masjid. Pas iqomat, lari ulang. selesai qobat balik ulang ke masjid. Taib, disitulah dia akan mendatangi setiap orang dan mengatakan ingat ini, ingat ini, ingat. Kata Rasulullah, hatta la yadri kam sholla, sampai orang ini sudah tidak tahu berapa rakaat yang sudah dia lakukan dari sholatnya. Subhanallah. Syaitan ini bernama Khinzab. Faidha ahsastahu fata'awad billahi min watfil an yasarika thalathan fafaltu fa'adhabahullahu anhu. Faidha ahsastahu, kata Rasulullah, kalau engkau rasakan kedatangan atau keberadaan syaitan ini yang senantiasa mengalihkan ingatan engkau, perhatian engkau dari sholatmu, fata'awad billahi min, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. A'udhu billahi min syaitan rajim. Watfil an yasarik, dan hendaknya meludah, meludah dalam artian meniup sambil keluar sedikit ludah. Itu namanya tafl, tafl meniup sambil sedikit keluar ludah. Seperti itu. Barakallahu fiik. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meniup sambil keluar sedikit ludah 3 kali. Kata Utsman ibn Abil As, fa'altu fa'adhabahullahu anni, aku pun melakukan dan Allah SWT menghilangkan syaitan itu dari aku. Barakallahu fiik. Karena memang semakin kita disibukkan dengan, barakallahu fiik, urusan, semakin kuat dia muncul dalam sholat kita. Kalau kita lagi ada urusan berat, susah-susah kita menghilangkannya dari sholat kita. Oh, paling getol syaitan memang. Baik, paling getol. Mungkin kalau dalam kondisi tenang-tenang saja, baik-baik saja, ya mungkin orang bisa fokus. Tapi kalau memang ada masalah, kadang memang butuh ekstra untuk kita bisa berlaku khusyuk. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun. Wa fi qissati hadzal wafdi min al-fiqhi anna ar-rajula min ahli al-harbi idza ghadara biqaumihi wa akhadha amwalahum thumma qadima musliman lam yata'arraf lahu al-imam wala lima akhadhahu min al-mal. Di kisah ini ada pelajaran fikhiyah. Anna ar-rajula min ahli al-harb idza ghadara biqaumihi, seseorang dia adalah ahlul harb, dia kafir bersama dengan kaumnya, kemudian satu di antara mereka masuk Islam atau beberapa keluar dari kaumnya dalam kondisi sudah masuk Islam, wa akhadha amwalahum tsumma qadima muslima, dia mengambil harta kaumnya, ontanya atau apanya, kemudian datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sudah muslim. Paham ini? Baik. Dia bersama dengan kaumnya, kafir semuanya. Satu dua orang, tiga orang, satu kelompok ramai-ramai masuk Islam sambil membawa serta apa? Membawa serta harta kaumnya. Baik. Lam yata'arrad lahul imam, maka sang imam tidak boleh mengambilnya. Wala lima akhadahu minal mal. Baik. Wala lima akhadahu minal mal, dan tidak menerima harta yang diambil dari kaumnya ini. Wala yadmanu ma atlafahu qabla maji'ihi min nafsi min nafsin wala malin, dan juga la yadman, nabi tidak mau menanggung apa yang telah dirusak oleh orang ini tadi sebelum datangnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia membunuh jiwa atau mengambil harta. Kamalam ya ta'arradin Nabi sallallahu alaihi wasallam lima akhadahul mugirah min amwali as-saqafiyyin. Lam yata'arrad, yani beliau tidak mau urus apa yang diambil oleh al-mugirah dari harta orang-orang saqif. Wala dhamina ma atlafahu alaihim, dan juga Rasul tidak mau menanggung apa yang telah dirusak oleh mugirah. Wa qala amal islam fa aqbal. Adapun Islam, engkau datang ke sini dalam kondisi masuk Islam, engkau sebagai seorang Muslim, maka aku terima. Adapun urusan harta, aku tidak mau tahu. Falastu minhu fi syai', aku tidak ada urusan dengannya. Barakallahu fiik. Wa minha jawazu inzalil musyriki fil masjid. Wala syama idza kana yarjul islamahu wa tamkinuhu min sama'il Qur'an wa musyahadati ahli Islam wa ibadatihi. Bolehnya inzalul musyriki fil masjid. Bolehnya menempatkan orang-orang musyrik di masjid, di serambi kah atau dekat masjid. Wala syama idza kana yarju islamahu. Apalagi kalau diharapkan keislamannya. Wa tamkinuhu min sama'il Qur'an, dan membolehkannya atau memberikan untuk orang musyrik ini kesempatan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepada engkau, maka lindungilah dia. Sampai mereka mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga kisahnya Thumamah. Kisahnya Thumamah. Ada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mendapati Thumamah hendak melakukan perjalanan ke Makkah, pengen melakukan umrah. Musyrik. Perhatikan baik-baik ini, musyrik pengen umrah. Ya karena memang demikian dulu, musyrik menyembah Allah Subhanahu wa taala cuma karena menyembah yang lainnya juga, ya dikatakan musyrik. Barakallahu fiikum. Musyrik. Akhirnya aku ketangkap Umamah. Umamah ternyata ketua kabilah. Kata Rasulullah, saya ikat Umamah di tiang masjid. Diikat tadi sana. Setiap hari Umamah melihat aktivitas kaum muslimin, masya Allah, ramah tamah mereka, bahasa mereka, pergaulan mereka, penghormatan satu terhadap yang lainnya, kerjasamanya dan seterusnya. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Thumamah, "Kaifa tajiduka ya Thumamah?" Bagaimana keadaanmu wahai Thumamah? Baik. Kata Thumamah, "Ya Muhammad, in taqtul taqtul dadamin wa in tun'im tun'im syakir." Wahai Muhammad, kalau engkau membunuh, maksudnya engkau membunuh aku, maka engkau akan dituntut darah oleh kaumku. Akan ada orang yang membalas. Dan kalau engkau mau berlaku baik, engkau akan dapati aku dari orang yang bersyukur. Dari hari esoknya juga demikian. Hari ketiganya juga demikian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atliqu sumam. Pertanyaannya sama, jawabannya juga tetap sama. Kata Rasulullah, atliku Thumamah. Bebaskan Thumamah. Begitu dibebaskan langsung dia pergi mandi. Selesai mandi dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, dulunya tidak ada seorang pun yang paling aku benci di atas mukamu ini kecuali engkau. Engkau lah yang paling aku benci. Sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cinta. Dulunya tidak ada agama yang aku paling benci dari Islam ini. Islam ya, Islamlah yang paling aku benci. Sekarang agama Islamlah agama yang paling aku cintai. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ditangkap oleh sahabat-sahabatmu dalam kondisi aku pengen melakukan umrah. Bagaimana aku pengen umrah ini? Kata Rasulullah, sempurnakan apa yang menjadi niatanmu. Maka berangkat Thumamah ke Makkah. Orang-orang Makkah sudah tahu kabar tentang masuk Islamnya Thumamah. Coba bayangkan, di zaman dahulu kala begitu cepat tersebar itu berita. Begitu cepat berita itu tersebar, luar biasa. Apalagi sama sekarang ini, barakallahu fiik. Belum bergerak orang dari sini sudah terkasam ke mana-mana itu berita. La haula wa illa billah. Sesampainya Utsumamah di kota Makkah, orang-orang mengatakan, "Oh, sabita ya Utsumamah, engkau telah tinggalkan agamamu, wahai Utsumamah." Kata dia, "La walakinni aslam." Tidak, tapi aku telah masuk Islam. Masya Allah. Kemudian kata semua, "Wallahi, dari sekarang ini aku tidak akan pernah lagi membawa satu biji gandum pun kepada kalian kecuali dengan seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena mereka penghasil gandum dan gandumnya dijual di kota Makkah. Dari sekarang ini tidak sebutir gandum pun bakal sampai ke kalian kecuali dengan seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita kembali. Bolehnya seorang musyrik ditempatkan di masjid, di serambi masjid. Apalagi yang kita harapkan keislamannya. Ini tawanan maksudnya ini. Atau utusan. Tawanan atau utusan. Yang diharapkan keislaman. Agar supaya mereka mendengar Al-Quran, menyaksikan kaum muslimin, bisa mengetahui Islam dan ibadahnya kaum muslimin. Wa minha husnu siyasatil waf. Wa talatukum hatta tamakkanu min iblagi faqib ma qadimu bihi. Di sini ada faedah Masya Allah, sebagaimana kisah kemarin, husnu siyasatil waf. Bagusnya siyasat. Karena seandainya mereka langsung datang dan mengatakan, "Oh, mari masuk Islam semuanya." Apa? Kira-kira akan apa gimana? Akan ditentang oleh kaumnya. "Ah, kamu itu sudah kesihir. Anu, semua sepakat akhirnya memboikot." Sebagaimana sudah kejadian sebelumnya. maka dibikinlah taktik agar supaya mereka mau masuk Islam rame-rame. Barakallahu fikum. Yang untuk awalnya mereka harus menyembunyikan keislamannya. Dan seakan-akan mereka masih musyrik. Barakallahu fikum. Ternyata semuanya pengen tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kabilah yang paling terakhir masuk Islam, orang-orang Thaqif yang ada di Taif. Barakallahu fikum. Yang dari sejak awal kabilah inilah yang didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau keluar dari Taif dalam kondisi apa? Berdarah kaki beliau karena lemparan batu. Tak sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu sudah jauh dari Taif berjalan. Barakallahu fikum, makmum mahmum dalam kondisi gundah gulana. Barakallahu fikum. Datanglah malaikat penjaga gunung sambil mengatakan, "Ya Muhammad, sungguh aku telah mendengar apa yang kau ucapkan dan kau tawarkan kepada mereka. Nah, aku pun telah mendengar apa yang mereka jawabkan untuk engkau terhadap ajakanmu dan perlakuan mereka terhadap engkau. Bagaimana? Aku angkat dua gunung ini dan aku timpakan kepada mereka. Bagaimana? Kau setuju? Kalau kau mengatakan iya, rabu-rabu ini gunung diangkat kemudian ditimpakan kepada mereka. Dua gunung." Kata Rasulullah SAW, "La, jangan. Aku masih berharap ada orang-orang yang keluar dari sulbi-sulbi mereka, orang-orang yang mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata mereka adalah orang yang paling terakhir masuk Islam dari kabilah-kabilah Arab. Makanya ketika terjadi kemurtadan, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kan lama ini. Maksudnya Islam mereka ini nanti tahun ke-9. Paham barakallahu fikum. Tahun ke-9. Ketika terjadi kemurtadan di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka Utsman bin Abi Al-As, ingat ana, dialah yang mengingatkan kaumnya. "Wahai kaum, kalian ini adalah kaum yang paling terakhir masuk Islam. Jangan kalian yang pertama kali keluar dari Islam ini. Barakallahu fiik. Artinya kita ini sudah didahului oleh sekian banyak orang. Subhanallah. Intinya siasah, yakni siasah itu kalau secara bahasa siasah itu mengatur, pengaturan, walaupun politik itu sebenarnya dibahasakan juga dengan siasah. Politik itu bagaimana menjadi pemimpin yang bagus politik untuk mensiasati itu mengatur. Barakallahu fikum, umat manusia yang begitu banyak, kebijakan-kebijakan banyak, makanya dalam Islam itu ada istilah siasatu syar'iyah, bagaimana mengatur umat ini. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala negara, sebagai penguasa, mereka ada tanggung jawabnya. Qatalatuhum hatta tamakkanu min iblaghi thaqif, dan mereka berlemah lembut sampai mereka mampu untuk menyampaikan kepada thaqif apa yang mereka bawa. Fatasawwaru lahum bi suratil munkar lima yakrahunahu, maka mereka datang pertama kali sebagaimana kisah kemarin, mereka dalam kondisi datang seperti orang yang tidak membawa kebaikan. Al muwafiq lahum fiya apa ya, fima yahwaunahu, al muwafiq lahum fima yahwaunahu hatta rakanu ilaihim, sampai mereka semuanya cenderung, yakni orang-orang takhib cenderung kepada wafd ini, pada putusan ini. Watma'annu falamma a'lamu annahu laysa lahum buddum min ad-dukhuli fi da'watil islami adhanu, ketika mereka iwaf putusan ini bisa meyakinkan kaumnya orang-orang takhib bahwa sekarang sudah tidak ada lagi kemampuan kita untuk bertahan. Semua kabilah sudah masuk Islam, semua sudah tunduk pada Muhammad, tinggal kita ini, dan kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa lagi. Dulu pernah Rasulullah SAW mengepung mereka, tapi Rasulullah SAW balik lagi karena tidak mungkin untuk mereka apa ditundukkan pada saat mereka masih bisa pungah. Barakallahu. Sekarang ini ketika semua kaum telah masuk Islam, terus angkat tangan sudah mereka, mau tidak mau harus tunduk pada Muhammad SAW. Diyakinkan bahwa mereka tidak akan bisa lagi melakukan apa-apa, perlawanan pun tak berarti. Falamma alamu annahu, falamma alamu annahu laysa lahum buddum min ad-dukhul, maka ketika utusan ini memberitahukan kepada kaumnya bahwa tidak ada jalan lain kecuali harus tunduk kepada dakwah Islam, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alamahum al-waf annahum bidzalika qad ja'uhum, maka setelah mereka semuanya sepakat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah mereka terang-terangan bahwa sebenarnya kami telah masuk Islam dan kami telah menerima Islam itu, kami telah membawa Islam. Walau faja'uhum bihi min awwali wihlatin lama akharru bihi, seandainya barakallahu bikum langsung mereka datang dan mengatakan kami telah masuk Islam, ayo masuk Islam semuanya, maka tidak akan ada yang mau menerimanya. Wala ad'anu, dan mereka tidak akan mau tunduk. Wa hadza min ahsani dakwah, dan ini termasuk cara dakwah yang luar biasa. Wa tamamut tabligh, dan penyampaian yang paling sempurna. Wala yata'atta illa ma'a alibba'in nas wa uqala'ih, dan ini tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali memang orang-orang cerdas, orang-orang jenius, orang-orang akil, orang-orang betul-betul berakal. Wa minha annal mustahiqu limra'ah li imratil qaumi wa imamatihim afdalhum wa alamuhum bi kitabillahi wa afqahuhum fi dinihi. Annal mustahiqu li imrati al qaum, yang paling berhak untuk memimpin satu kaum, memimpin sholat, memimpin apa, menjadi imam mereka adalah yang paling utama di antara mereka. Wa alamuhum bikitabillah, dan yang paling bagusnya bacaan mereka dan paling taunya, paling pahamnya mereka, paling berilmunya mereka terhadap kitabullah dan paling faqihnya terhadap agama itu. Baik, itu yang paling berhak untuk menjadi imam, menjadi pemimpin. Barakallahu fiikum. Walaupun dia yang paling muda, Utsman bin Abil As, dia yang paling mudanya. Tapi karena dia yang paling banyak hafal Quran, dia yang paling fasih, dia yang paling bagus, dia yang paling faqih, maka dia yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha hadmu mawadhi' asy-syirk allati tuttakhadhu buyutan lit-tawaghit wa hadmuha ahabbu ila Allah wa rasulih. Hadmu mawadi syirk, menghancurkan tempat-tempat kesyirikan, situs-situs kesyirikan. Allati tuttakhadhu buyutan lit-tawaghit, yang dijadikan bangunan atau rumah untuk tagut-tagut ini, patung berhala ini, kuburan ini. Barakallahu fiikum. Wa hadmu ahabbu ila Allah wa rasulih, dan menghancurkannya itu adalah kondisi yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa anfa'u lil Islam wal muslimin. Kuburan yang ditinggikan saja, bukan disembah, diperintahkan untuk diratakan, apalagi yang disembah. Sebagaimana dalam hadis Ali, aku diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan gambar kecuali aku akan menghancurkannya, dan tidak meninggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali aku meratakannya. Kuburan ini, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan dihancurkannya tempat-tempat berhala ini, patung-patung ini, tempat-tempat kesyirikan ini, amfa'ul Islam wal muslimin, lebih bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Min hadmil hanati wal mawakhir, lebih bagus, lebih dicintai ketimbang menghancurkan diskotik-diskotik, tempat-tempat bar-bar minum-minum khamar, tempat lebih bagus, barakallahu fikum, dihancurkan ini berhala ini, patung-patung ini, ketimbang apa? Kalau mau dipilih mana yang duluan, ya duluan ini, patung berhala ini, tempat-tempat kesyirikan, ketimbang apa? Hanat wal mawakhir, diskotik-diskotik, tempat-tempat minum-minum, bar-bar yang ada, tempat beredarnya apa, benda-benda haram di sana. Khamer beredar, minum khamer, perzinahan. Kalau zaman sekarang ini ya mungkin apa? Narkoba-narkoba ini. La haula wa quwwata illa billah. Karena mudaratnya lebih besar. Wa hadha halul masyahid, al-masyahid al-mabniyah al-qubur allati tu'badu min dunillah. Dan ini kondisi masyahid, masyahid monumen-monumen atau bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa yusyraku bi arbabiha ma Allah, dan orang yang dikuburkan di sana dipersekutukan dengannya Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fik. Orang datang ke kuburan itu apa? Baca Quran. Kemudian setelah itu berdoa, ya wali fulan, tolong saya disembuhkan. Saya sudah 20 tahun sakit, tak kunjung sembuh. Ya wali fulan, tolong saya dilancarkan rezeki. Sudah sekian puluh tahun ada dagang, tidak maju-maju dagangan anak. Barakallahu. Ya wali fulan, tolong saya. Dikaruniakan. Berbagai macam permintaannya. Mereka minta kemana? Ke wali fulan. Berdoa. Ini syirik. Syirkun akbar. Barakallah. Belum lagi mereka menyembelih di sana, belum lagi mereka barakallahu fikum bernazar, ya wali fulan, kalau saya sempat kembali dari perjalanan ini dalam kondisi selamat, maka aku akan datang ke sini untuk menyembelih seekor kambing. Nadar. Nadarnya syirik. Barakallahu fikum. Nyembelih kambingnya syirik. Allahul musta'an. Biasanya satu paket memang. Allahul musta'an. Yang sebagian kaum muslimin menganggap itu bukan kesyirikan. Baik. Dan sembelihan yang disembelih seperti itu tidak halal untuk dimakan. Tidak halal untuk dimakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma dzubiha 'alan nusub." Dan sembelihan-sembelihan yang disembelih untuk patung berhala, untuk kuburan, haram hukum. Walaupun 1000 kali dia baca basmalah. Barakallahu fiik. Baik. La yahillu ibqa'uha bil Islam. Patung-patung ini, berhala-berhala ini, kuburan-kuburan yang ditinggikan, yang disembah orang yang sudah dikubur di dalamnya, tidak boleh dibiarkan di dalam Islam. Wa yajibu hadmuha, wajib untuk dihancurkan. Wa la yasihu waqfuha, dan tidak sah wakafnya. Walal waqfu 'alaiha, tidak boleh diwakafkan atasnya. Walil imami ayyaqtaha wa awqafaha li jundil Islam. Dan kalau ada imam, imam itu mengambil semua barang-barang yang diwakafkan itu untuk pasukan kaum muslimin berperang di jalan Allah, membela agama Allah SWT. Wa yasta'inu bihi ala masalihil muslimin. Dan seorang imam boleh mengambil semua yang diwakafkan untuk kuburan, untuk patung berhala, diambil untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagaimana wakaf-wakaf yang ada di berhala Lat, Uzza, Manat, wakaf-wakaf yang mereka serahkan ke situ diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibagi-bagi untuk kaum muslimin. Subhanallah. Wa yasta'inu biha ala masalih muslim wa kadzalika ma fiha min al alat wal mata. Demikian juga apa yang ada pada kuburan itu, berhala-berhala itu, patung-patung itu, dari alat-alat, wal mata, benda-benda, wan nudur lati tusaku ilaiha, nudur yakni hewan-hewan yang barakallahu fikum di buat persembahan untuk patung-patung itu, kuburan itu. Yudaha biha al-hadaya allati tusaku ila bait haram, untuk menandingi hadiyu-hadiyu yang digiring ke Baitullah al-Haram. Lil-imami akhruha kullaha, bagi penguasa untuk mengambil semuanya. Wasarfuha bi masalih muslimin, dan membagi-bagikannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kama akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam amwala buyut hadhihi tawagit, sebagaimana Rasulullah mengambil semua apa yang ada di rumah ibadah patung berhala ini. Wasarafa hati masalih Islam, dan Rasulullah membagi-bagikannya untuk kebutuhan kemaslahan Islam. Taib. Wa kana yafalu indaha ma yafalu inda hadhihi al-masyahid. Wa kama yafalu indaha ma yafalu inda hadhihi al-masyahid. Taib. Sebegitu Rasulullah memperlakukan patung berhala, ya sebegitu juga yang kita harus perlakukan untuk patung-patung berhala atau kuburan-kuburan yang disembah selain Allah. Sawa'u min nudurilaha, sama saja dengan nazar-nazar berupa hewan-hewan korban yang mereka serahkan. Wattabarruk biha, wattamassuh biha, watakbiluha, wa istilamuha, ada kana syirkul qaumi biha. Tabarruk biha, jadi mereka menjadi bertabarruk, mencari keberkahan pada benda-benda yang ada di sana. Patung nisan-nisan kuburan-kuburan, ulos licin-licin. Kenapa licin? Karena tiap hari dia gosok, tiap hari orang pegang. Barakallahu fi tabarruk. Mereka menciumnya, mereka mengusapnya. Hada kana syirkul qaum biha. Ini kesyirikannya dulunya mereka lakukan di zaman jahiliyah. Walam yakunu ya'taqiluna annaha khalaqatis samawati. Di zaman dahulu mereka yakin bahwa yang mereka sembah itu tidaklah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah SWT. Ini keyakinan mereka. Bal kana syirkum biha ka syirki ahli syirki min arbabil masyahidi bi'aidihi. Sama persis dengan apa yang dilakukan di zaman sekarang. Kami tahu mereka bukan, mereka mengatakan kami tahu ini wali bukan pencipta. Tapi wali ini adalah orang suci, orang bersih, orang tidak ada dosa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang kotor, banyak dosa, maksiat, banyak kesalahan. Maka kami melalui perantara mereka-mereka ini kami pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami pengen mendapatkan syafaat mereka nanti di hari kiamat. Maka kami berikan sesembahan-sesembahan ini. La haula wala quwwata illa billah. Persis yang dilakukan oleh orang-orang dahulu kala. Wa minha istihbabu ittikhadil masajid makana buyuti tawagid wa yu'badullah wahdahu. Disunahkannya untuk tempat-tempat tagut-tagut ini diratakan kemudian dibangun di atasnya apa masjid. Agar supaya disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. La yusyraku bihi syai'a, yang tidak lagi dipersekutukan Allah padanya dengan satu apapun. Bil amkinati allati kana yusyraku bihi fiha, yang dulunya di tempat itu mereka mempersekutukan Allah. Wa hakadha alwajib bi mithli hadhihi almashahid an tuhdam wa tuj'al masajid inihtaja ilaiha almuslimuna wa illa aqta'aha alimamu hiya wa waqafaha lil muqatil wa ghairihim. Tempat itu yang dulunya dipakai untuk menyembah selain Allah dibongkar, diratakan, kemudian dibangun masjid. Kalau tidak, karena sudah ada mungkin masjid yang lain, maka tanah-tanah itu dibagi-bagi untuk para prajurit, untuk para tentara yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya. Wa min annal 'abda idza ta'awwadha billahi minasyaitonir rajim wa tafala yasarihi lam yadurruhu dzalika wa la yaqta'u shalatahu bal hadza min tamamiha wa kamaliha wallahu a'lam. Seorang hamba kalau dia minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan di dalam salatnya dan meniup sambil meludah sedikit ke arah kiri, sebelumnya dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan memudaratkan dirinya, tidak memudaratkan salatnya. Barakallahu fik. Bal hadza min tamamiha wa kamaliha, bahkan termasuk kesempurnaan salatnya, wallahu a'lam. Barakallahu fik. Kita cukup sampai sini, subhanallah. Insyaallah. Antas.